Kisah-kisah pilihan yang membangun jiwa. Untaian Mutiara, kehidupan para salaf. Kalau kita lihat dalam surat Thaha 43, 44, 45, 46, Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa wa Harun alaihissalam, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Idhaba, pergi kamu berdua kepada siapa? Fir'aun, sesungguhnya dia orang yang sangat-sangat durhaka. Dia dalam keadaan durhaka. Pergi kamu berdua, sampaikan hujjah, sampaikan dalil, sampaikan tauhid kepada Fir'aun. Faqula lahu, kamu berdua katakan kepada Fir'aun qaulan layyinan, dengan ucapan yang apa? Lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mungkin dia, bisa jadi dia akan mendapatkan pelajaran atau dia akan takut kepada aku, kata Allah. Maknanya dia sadar. Ingat, kepada Fir'aun loh nih. Fir'aun sebagai lambang apa? Dajjal-dajjalnya umat manusia di atas muka bumi ini. Yang sudah tidak tanggung-tanggung lagi, dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Allah masih mengatakan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Bayangkan, kepada Fir'aun ini, kita sesama muslim dakwah, mendakwahi keluarga kita atau ikhwan kita, family kita yang masih keliru, kenapa harus kita kasar? Apa saudara kita ini lebih bejat daripada Fir'aun? Subhanallah. Coba ikhwan kita berpikir, tadzakkar. Coba kita pikir, gimana saudara-saudara kita yang berdakwah kepada saudara kita, kepada family kita yang memang dia salah, tapi cara kita uslubnya salah, kasar. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, apakah kaum muslimin yang kamu dakwai itu lebih bejat daripada apa? Fir'aun. Fir'aun saja yang lambang dajjal manusia di atas muka bumi ini saja, Allah katakan qaulan layyinan, lembut. Lembut. Maka kita heran kalau melihat orang yang berdakwah dengan kasar, berdakwah dengan bengis, tidak ada akhlak, mengedepankan ego. Kamu begini, enggak mau sudah, tanpa dengan hujjah, tanpa dengan hikmah. Ini yang kita hadapin kaum muslimin. Ingat, ayat Al-Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wajadilhum billati hiya ahsan. Itu untuk siapa ayat ini? Untuk orang ahlul kitab. Wajadilhum billati hiya ahsan. Itu untuk siapa? Untuk ahlul kitab. Bayangkan, untuk ahlul kitab saja kita diperintahkan dengan apa? Berdebat dengan apa? Dengan yang baik. Apalagi sesama kaum muslimin. Ini manhaj salaf. Manhaj salaf demikian. Nabi diutus di Jaziratul Arab. Allah pilih Rasulullah untuk membenarkan manusia yang bobrok kala itu. Allah pilih seorang manusia yang terpilih. Tidak sembarangan manusia bisa terpilih. Bisa frustasi kalau menghadapi kaumnya yang begitu bejatnya, kalau bukan seorang Rasul yang telah dipilih oleh Allah, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mental. Ingat, Yunus alaihissalam mental tidak terhadap kaumnya. Merasa apa? Frustasi Yunus alaihissalam. Lihat kaum-kaum yang lalu. Ditinggal kaumnya, Allah marah. Pergi dia ke pulau yang lain, ditelanlah ikan hiu. Frustasi Nabi Allah Yunus alaihissalam. Tidak gampang, dakwah ini tidak gampang kalau tidak penuh dengan kesabaran. Dalam kaidah dakwah, Allah tidak akan menanyakan hasil yang dicapai. Itu catat. Allah tidak akan pernah mengatakan hasil yang dicapai apa, tapi apa yang telah antum kerjakan. Hasilnya bagaimana? Wallahu a'lam, terserahkan kepada Allah. Maknanya Allah tidak mentarget bahwa kita berdakwah Dalam 1 tahun, 10 tahun, manusia harus berubah. Tidak ada, Allah tidak pernah menarjet begitu. Tidak ada. Allah membuat suatu kaedah atau Rasulullah membuat suatu kaedah, tata cara, bahwa dakwah ini 10 tahun harus merubah, harus berubah itu manusia. Apa ada? Ada? Belum ada kaedah begitu. Jadi dalam kaedah Allah tidak pernah menarjetkan hasil yang dicapai berapa lama. Tetapi apa yang telah kita kerjakan dakwah itu. Bisa hajani kesyirikan akan hilang 100-200 tahun yang lalu. Tidak mengapa. Tapi kita sudah bekerja sekarang. Sudah bekerja sekarang kita. Allah tidak pernah menarjetkan hasil yang dikerjakan, apa yang telah kita kerjakan. Nasihatku untukmu.